Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Karena Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah perlakukan terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah telah memperlakukan pada mereka dan menggagalkan tipu daya mereka untuk menyesatkan? Fa'arsala 'alaihim tayran ababil, maka kami kirim, kata Allah, burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari neraka sijjil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka tiba-tiba mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Khamilun a'azakumullah, selesai kejadian Abraha dengan binasanya mereka dan binasanya Abraha dan terjaganya Ka'bah, dan itu disaksikan semua oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika orang-orang Quraisy didakwahi oleh Rasulullah SAW dengan tauhid, diajarkan untuk meninggalkan berhala-berhalanya, dan diingatkan bahwa dulu ketika kamu, ketika kalian didatangi tentara bergajah, bukankah kalian berdoanya kepada Allah dan Allah kabulkan? Sedangkan berhala-berhala la tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Maka mereka pun ingat betapa nikmat yang besar dan kekuasaan Allah yang besar ketika Allah gagalkan tentara bergajah dengan sesuatu yang sangat mengagumkan, dengan sesuatu yang sangat mengherankan mereka. Luar biasa. Qul inna a'udzubikumullah. Selanjutnya zikru waladi Nazar ibn Ma'ad. Kisah tentang turunan Bani Nazar ibn Ma'ad. Fawalada Nazar ibn Ma'ad 3 nafar. Nazar ibn Ma'ad melahirkan turunan 3 orang bernama Mudhar, Warabi'ah, wa Anmar. Mudhar, Warabi'ah, wa Anmar. Sedangkan Mudhar memiliki 2 keturunan laki-laki, Ilyas wa Ghailan, wa Ailan. Kemudian Ilyas memiliki 3 anak laki-laki, Mudrikah, wa Tabiqah, wa Qam'ah. Fawalada Mudrikah rajulaini, dan Mudrikah memiliki anak 2, Jazimah, Khuzaimah, dan Hudzaim. Ini semua turunan Nazar. Khuzaimah memiliki 4 anak, Kinanah, wa Asad, wa Asadah, wal Hun. Kinanah memiliki 4 anak, Nadhr, wa Malik, wa Abd Manah, wa Malik wa Mulkan atau wa Milkan. An-Nadhr memiliki anak 2, Malik wa Yakhlud. Sedangkan Malik ibni Nadhr Fihr ibni Malik. Fawalada Malik ibni Nadhr fahuwa ibni Malik. Fawalada Fihr 4 nafar. Fihr memiliki anak 4 anak. Fihr ini yang nama lainnya adalah Quraisy. Berarti dari turunan Fihr ke bawah itu adalah Quraisy. Fihr memiliki 4 anak, Ghalib wa Muharib wal Haris wa Asad. Sedangkan Ghalib memiliki 2 anak, Lu'ay wa Taim. Taim bin Murrah. Lu'ay memiliki 4 anak, Ka'ab dan Amir, Sami'ah dan Auf. Qanibina a'azakumullah, ini nanti anak-anak laki-lakinya menjadi suku-suku yang dikenal di kalangan Arab. Sehingga kalau kita tahu di sini ada Auf, nanti ada Bani Auf. Sahabatnya yang sampai kita kenali sebagai sahabat Rasulullah, Abdurrahman ibni Auf. Nanti ada Ghalib, yakni ibni Ghalib. Nanti ada Fihr bin Fihrin atau Quraisy. Kinanah jadi Bani Kinanah, turunan Kinanah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, maka perhatikan nama-nama ini yang semuanya turunan Bani Nazar. Walu'ay memiliki 4 anak, Ka'ab wa Amr wa Samah wa Auf. Dari Ka'ab 3 anak, Murrah, wa Adi, wa Khusais. Lihat disebutkan di sini Adi. Nanti turunannya Bani Adi. Siapa sahabat dari Bani Adi? Hah? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab min Bani Adi. Kenapa? Kemudian Murrah memiliki 3 anak, Kilab, wa Taim, wa Yaqbah.